seperti mereka. Lihat sinar sang surya menyinari alam. Burung-burung pun berkicau bersenda gurau. Alangkah bahagianya apabila kita dapat hidup seperti mereka. Padamu ulurkanlah tanganmu, janganlah kau ragukan diriku ini, ku akan selalu ada di sampingmu. Percayalah padaku, walau sampai nanti, janganlah kau bersedih lagi. Janganlah kau ragukan diriku ini, ku akan selalu ada di sampingmu. Percayalah padaku, walau sampai nanti, janganlah kau bersedih lagi. Janganlah kau bersedih lagi.